Monggo Pak Panitia. Terima kasih banyak yang sudah memberikan atensi, bunga-bunga sosialnya. Semoga rezekinya berlipat ganda. Amin. Dulu. Selamat datang juga untuk semua kawan-kawan Monata Mania ya. Terima kasih. Jumber, jumber, jumpa. Jumber, jumber, jumpa. Cintaku dengan cintamu. tak mampu memandang tatapan bola matamu. Di pesta paling tinggi kita bertemu kembali, seakan telah tertulis cintaku dengan cintamu.